Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ni'am wa'atu wa'ifafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajikal karim wa li azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Niki Quran sing asli ingkang turun saking Allah Ta'ala melalui Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun penuh. Lek kita waca innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallah wajilat qulubuhum, terus wa idza tuliyat ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Lek Quran kita waca, kita angen-angen maknani, kita laksanakan perintai, kita doi larangani, kita insyaallah ditambahi iman dini Allah Ta'ala, tambahi takwa dini Allah Ta'ala. Akhir-akhir insyaallah bijung tanah akhirat kita ditulungi Al-Quran. Sebab Quran bisa mensyafaati orang-orang yang maca. Al-Quran bisa menolong orang-orang yang baca. Hadis sahih kanjeng Nabi dawuh, "Iqra'ul Quran." Habibizar, bacalah Al-Quran. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Sebab Quran besok akan datang kepadamu syafi'an nolongi. Kapan? Yaumal kiamah. Alhamdulillah. Quran ini yang asli ini. Quran sih aduh itu apa ini. Quran gain-gain ini. Sebab mereka tahu orang Yahudi paling benci ambil Quran. Orang Yahudi paling benci nyatu ambil kajian Nabi. Digarap orang Yahudi. Quran ini biar cacar kajian Nabi. Gelek. Nah, itulah orang Yahudi. Ditiru manusia. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inilah pembukaan pengajian itu. Muga-muga sedaya sing hadir dipun maringi ilmu sing manfaat sing barokah. Niki kula beto tiga buku setunggal karangane ulama-ulama saking sedaya kiri. Kedua karangane ulama yang namanya Ahmad Zain Al-Kaf, masyaallah, dengan judul Ekspor Revolusi Syiah ke Indonesia. Ketiga karanganipun Syekh Muhammad Mandzur An-Nu'man dan judul Revolusi Iran dalam Timbangan Islam. Monggo dibaca dan kita dengarkan nanti. Sebab kula ngomong sak ngomong pasca ada rujukannya, betul wonten kula. Niki masalah tidak. Masalah keyakinan buat banyak sembrono kula. Temenan ada rujukannya. Protes, ajak berenang aku nang buku nege ini. Dari itu kalau mengambil kesimpulan bahwa Syiah memang betul-betul agama kebohongan. Itu memang kita, itu memang satu persatu. Ulangi lagi, bahwa Syiah memang betul-betul agama kebohongan. Jadi almarhum Ustaz Ilham Masduki. Dua, Syiah memang betul-betul kedustaan. Ini persis apa yang dikatakan oleh ulama-ulama sedaya kiri ini. Makin saya baca, Ye. Bagaimana beliau mengatakan warga kiri? Akidah Syiah dibangun di atas dasar kebencian, kecurangan, fanatisme, dan ambisi politik. Betul. Kenyataan Pak. Ojo protes aku. Nangono sudah kirim di kolom. Protesan. Ulangi lagi. Akidah Syiah dibangun di atas dasar kebencian, kecurangan, fanatisme, dan ambisi politik. Dari itu, ulama-ulama Zahiri mengambil dalil saking Syarah Muslim juz 8. Begini ibaratnya, wa haula ashabu madhhaban wa afsadu aqlan min ayyuratta taluhum au nadaru. Wa haula mereka Syiah iku ashabu terlalu lemah madhhaban pendapatnya, tidak punya dasar sama sekali. Al-Qur'an tidak ada, hadis tidak ada, tidak ada dasar sama sekali, lemah madhhabnya. Wafsadu aqlan, dan lebih rusak akalnya. Oleh itu, lapo dibantah. Mengapa kita mengadakan diskusi percuma? Tidak ada waktu toh. Inilah beliau-beliau ulama-ulama sudah diri. Aliran Syiah terlalu lemah akidahnya, dan nalar mereka terlalu rusak untuk sekedar disanggah atau didebat secara ilmiah. Saya kiai cukup tekno. Saya baca satu persatu apa yang dikatakan mereka. Niki judulnya Revolusiran dalam Timbangan Islam, karangan Syekh Muhammad Mandzur Nu'man. Mereka orang Syiah mengatakan ini, saya akan teman kurang ajari, bahwa dakwah generasi Islam yang pertama sahabat, siapa sahabat? Generasi yang pertama sahabat ini telah gagal. Oh, jadi lagi Islam no, sehingga pada Islam nang Eropa, nang gini Asia, nang gini Amerika sahabat orang-orang sahabat. Ini mereka. Bahwa dakwah generasi Islam yang pertama sahabat ini telah gagal, tidak berhasil meletakkan landasan kebangkitannya. Dakwah yang mereka lakukan justru menghilangkan nama itu kesetiaan orang-orang mukmin kepada ajaran Islam. Naudzubillah dzalik. Masya Allah. Ini tujuannya orang-orang Syiah untuk mengecilkan jasa sahabat, untuk meniadakan jasa sahabat. Sebab sahabat, semua sahabat Rasulullah SAW adalah punya jasa besar di dalam mengembangkan kebesaran. Dia dikatakan akan. Inilah orang-orang Syiah tentang para sahabat Rasulullah yang betul-betul berjasa di dalam mengembangkan agama Islam. Halaman 5. Monggo menyanyi. Demikian juga dalam kitabnya betul Kasyful Asrar milik Khomeini itu, yang tulis dalam bahasa Persia. Khomeini hanya melontarkan kritik terhadap 3 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan berbuat aniaya dengan melontarkan caci maki yang tidak pantas. Naudzubillah. Mereka. Padahal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat-sangat berjasa di dalam mengembangkan Islam. Malah-malah beliau jadi mertua Rasulullah SAW. Beliau juga di dalam meninggalnya berdampingan dengan makam Rasulullah SAW. Masya Allah, dicaci maki habis-habisan. Itulah mereka. Menali. Kalau ada orang siap mendengar, balik orang ke Islam, azal jamaah. Pungpung kudu mati. Lek mati, dia tetap siar. Lek kada dicaleng untung sampean. Kedua, ini tulisan daripada ulama Sabiri. Mungkin kasunnah syiah dalam ukhuwah mustahil. Mustahil. Ini terangkan. Halaman 98. Khomeini memang terlalu jauh melampaui batas. Tak tanggung-tanggung. Khomeini malah berani bersuara lantang di depan publik bahwa para nabi, masya Allah, nabi bercanda, bahwa para nabi telah gagal dalam menegakkan keadilan di muka bumi, termasuk masya Allah, na'udzubillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pidato itu dia sampaikan pada tanggal 11 Syakban tahun 1400. Jadi sekarang sudah 33 tahun. Dan dipancar luaskan oleh radio nasional Iran. Iki. Jadi kanjeng Nabi gagal dari ini. Padahal kanjeng Nabi ini berbapak resik sedaya tindak tandu'e. Kelampahane, perjuangane, bahkan ucapannya wahyu sami Allah Ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tindak kanjeng Nabi, perbuatan, sikap, akhlak dan ucapan itu dituntun oleh Allah Ta'ala. Kalau Nabi itu gagal, berarti pangeran gagal. Oh, nah. Berarti Allah Ta'ala gagal, lek ngono ya murtad, mak. Namun murtad iki, Pak. Ya apa? Eh, Ustaz Noval. Pas fajar pengajian, ya. Mudah-mudahan semua teman-teman saya senantiasa berpanjang umur sehawala dia. Moga-moga ilmu sing manfaat sing barokah untuk mengembangkan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Temenan. Kalau saya sudah tua, nanti generasi ini akan teruskan. Selanjutnya, ini terangkan juga dalam kitab Zogiri. Bagaimana? Iki lho. Rungokno. Lebih dari itu, Syiah juga menuding bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan 90 Al-Qur'an innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani betul, wani menuduh kanjeng Nabi, wani betul niku. Masih eling gak sik cilik-cilik biyen sipate para nabi papat, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Amanah disampaikan semua. Tabligh disampaikan semua. Allah Subhanahu wa taala. Dan niki tuduhan Syiah bahwa Muhammad menyembunyikan 90 Quran. Berarti yang Quran ada ini nek persulune. Sing songo disikitno. Ya Allah. Kaji nemen mire, kaji nemen, masyaallah masyaallah. Ini tuduhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa mablahul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Semua makhluk Allah, swarga kalamulya, neraka kalamulya, langit kalamulya, bumi kalamulya, kursi kalamulya, sedaya kalamulya melebihi Rasulullah saja. Oh, dari kanjeng Nabi nyingin tokor ada ya, kan teman-teman ini rek. Kecil teman ini, masya Allah, itulah mereka. Udah lagi, halaman 103. Halaman 103. Lebih lanjut. Mali. Halaman 124. Ini kecil gue tungguyu. Gue tungguyu kan ini. Montok gue tungguyu. Gue tungguyu, montok-montok. Lebih jauh. Mengenai hari kebangkitan, hari kiamat. Kabeh menungso digiring kabeh nang masyar. Kumpul, kumpul, kumpul. Jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul. Semua kumpul kabeh. Ditimbang, dihisap. Lain jemane api, sakulat mawazinu fa wa fi isyatir radiyah. Alhamdulillah. Sampai kali besok ana akhirat masyarif timbang sing apik abot ro sarga sampean. Sakulat mawazinu fa wa fi isyatir radiyah. Le apik enteng lewale wabot termasuk si aniku wa ummuhu hadiyah. Ya apa ini? Al-Qur'an lo ya. Bagaimana tulisannya? Kutunggu yuk kan ini. Lebih jauh mengenai hari kebangkitan, Syiah juga punya kepercayaan tersendiri. Mereka adalah bagaimana? Mereka meyakini bahwa tidak semua orang akan dikumpul di pada mahsyar. Oh, tidak semua orang. Namun akan ada sekelompok orang yang akan masuk surga langsung. Rasamu sering bapakmu ini. Ini apa ya orang tahu. Rasamu sering bapakmu ini. Akan masuk surga tanpa dikumpul masyarakat. Terlebih dahulu, mereka adalah penduduk kum. Ah, itu. Lekum ganti masyarakat masyarakat. Lebih hutan ya. Tanahnya. Piro sak meter ya sampai miliaran pak. Lombok bengkong saya ini bilang 100. Ewu sak meter ini. Ini pendukung kom besok kom iran sana. Ini misal dunia kiamat tidak usah dikumpulkan di masyar. Langsung masuk surga. Astagfirullahaladzim. Lek cara nengodoh penduduk kom iku ya rebuh tantanai lah. Ini sesak meter 10 miliar. Masya Allah. Kok gak dikumpul masyar jadi ini. Ini kalau kecamatan saya itu waduh. Omah buakus, buakus, bagus. Berapa per meter? 250 ribu. Alhamdulillah. Ya apa? Kuman ini loh. Ulangi lagi. Mereka adalah penduduk kum. Kota suci Syiah di Iran. Dalam hal ini ulama Syiah rupanya pun cukup bersemangat. Membuat riwayat buatan. Membuat riwayat bohong-bohongan. Ya Allah. Guna mengesankan keutamaan kota ini. Wah, koyok-koyok kum itu kota melebihi daripada kota Mekah Madinah, Pak. Inilah mereka. Halaman berapa tadi? Halaman Bentar. Halaman 124. Ketiga, ekspor revolusi Syiah ke Indonesia. Awak cari titik-titik mau kake-kake. Malam Rebu ngoten malih. Dengarkan. Demikian Mushaf Ali. Menurut ajaran Syiah Imamiyah Ibn Asyariyah, yang apabila kita amati benar-benar justru mendiskreditkan Imam Ali Tolojan dan Ahlul Bait yang lain. Sebab mungkinkah Imam Ali Tolojan menyimak Al-Quran yang berisi hukum-hukum Allah bagi manusia? Wong Quran iku isine hukum-hukum halal haram, ibadah-ibadah. Dadane disiki ten Al-Qur'ane. Ya apa le ndelok hukum? Akal-akal. Quran itu sumber hukum halal haram, sah batal, sunat makruh. Al-Qur'an semua. Perintah larangan di Al-Qur'an semua. Dadane disiki ten. Ya apa iki ulah ambil hukum? Singetno ya Imam Ali, kok dicurangi ya Imam Ali? Kok dibohong ya Imam Ali? Itu betul-betul menserdikkan Imam Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana jahat? Ini apa? Masya Allah. Sebab jika ulama Syiah mengatakan bahwa Sayyidina Ali Allah jahat saat itu takut pada penguasa, Quran dicegit no. Karena peti Abu Bakar, peti jadi ini. Peti Umar, radhiyallahu anhu. Peti Utsman dicegit no. Ya apa? Waktu beliau jadi khalifah kok gak dicok no. Kalau beliau takut pada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, radhiyallahu anhu. Mengapa tuh beliau jadi khalifah kok gak dicok no? Pancen itu akal-akalan orang-orang Syiah. Jadi saya kenal ada Imam Mahdi Al-Muntadhar. Engko edro kiamat bentuk Qur'an ini. Semua cah sopo. Musa Al-Qur'an no, baca kalau semua cah ini. macam orang hatam kon, hatam kon. Ya. Saya kira anak orang dia macam besok mana? Toyo lah si macam. Temenan lupa akal, tak masuk akal, tak masuk akal. Jadi terangkan, kalau memang itu Imam Ali takut pada penguasa, mengapa di saat beliau menjadi khalifah, Al-Quran berisi hukum-hukum Allah bagi manusia, kok tidak diedar, tidak keluarkan. Kayak apa? Makanya sampean dikocok. Kocok heran. Di Syria, entek-entekan. Berapa? 10 ribu buat Islam Allah semestinya dibantai. Palestina, berapa ribu umat Islam masuknya pantai. Di India, di Pakistan, di Irak, ratusan ribu orang-orang Al-Zaynah dihalantai. Ya Iran maklum, markasi orang-orang Syiah. Ini apa? Ngono-ngotan itu jaring ini. KBKB itu untuk mempercepat keluarnya Mahdi. Dirusak dunia ini. Ono perbunuhan sana, perkosaan sana, perampokan sana, pendarah. Ini kucak rusak dunia ini. Leluan dunia keluar Mahdi. Ya pasallah. Sebab keluar Mahdi itu keluar kalau dunia rusak. Dirusak di sini. Al-Quran mengatakan di Tenofal. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiyah. Betul? Kalau dia rusak, bumi ini bagusan. Dirusak-rusak. Dibunuhin gini-gini. Cek cepat keluar. Saya keluar ini sopoh. Bangunan. Nggak apa-apa. Akal. Akal yang dipakai. Nah, terus-terusan tak lagi ini. Tak lagi ini nanti ini. Mari. Mari kita baca. Ini tertutup rekayasa orang-orang Syiah. Kalau mereka protes, protes. Wong kita punya ada. Kalau mereka itu memang mereka saya silakan, orang kita punya ada. Satu, wamin makaidihim, setengah daripada tipu daya orang-orang Syiah, annahum mereka yang dulu nak lihat di asma'ir rijal al-mutabirin, wah ulama-ulama ahlu jamaah di dulu iki, jenengi sopo iki, di dulu jenengi. Kepada no indal sunnah, wah ulama iki Ghazali, Ibnu Jarir, Ibnu Qutaibah, As-Sudi, kepada no jenenge. Jadi wong liya. Tapi sekarang si akeh lho. Kita be kiaimu, ngoten, kada isine lain. Hati-hati lho. Konco-konco termasuk ajani hati-hati, temenan hati-hati Abdullah hati-hati. Jangan gampang percaya pada kitab-kitab orang-orang mereka. Sebab nama-nama mereka dipadani dengan nama-nama ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini faman wajadu kalau mereka menemui ini. Muafiqan al-adim, cocok jenengi. Jenengi cocok. Hil ismi al-qabi, lakabnya. Asnadu, mereka menjandarkan. Riwayat yang hadis yang syi'i. Kalau hadisnya, hadis sahih. Ulama al-dewi singkirito. Padahal orang Syiah ini to ilahi. Contoh satu, tolong nika jadi hilang dulu ya, mensimpan temenan, kayak jimat. Kasudi, sudion kali. Fa inna huma sudi ada dua. Rajulani, ahaduma asudi kabir. Hebat alusan jamaah. Asudi kabir. Namanya siapa nanti? Dua. Fasudi sahir fal kabir min sikoti ahli sunnah. Sudi al kabir termasuk ulama-ulama kepercayaan oleh sejamaah. Alhamdulillah. Muga-muga kita sedaya oleh barokai ulama asudi al kabir min ahli sunnah jamaah. Asahir huat min al wadda'in termasuk palsu hadis. Termasuk pemalsu hadis. Al-Kadzabin pembohong. Apa Rafidho Ghalim? Sogir adalah Rafidho yang ekstrim. Oh, lu jadi ngarang. Persis jenenge ambek Sidik Kabir. Namanya juga sama, hati-hati. Kata demikian, tolong para bapak, para saudara cuman takon datang Al-Habib Ahmad bin Husin. Beliau lebih tahu daripada kami. Bakot sanapa ini? Rafi Khalil itu jenenge Abdullah bin Kutaibah Rafi bin Khalil. Ingat-ingat, sing si jenenge Abdullah bin Kutaibah Rafi bin. Sudi Sohir. Dua dari ini punya kita Abdullah bin Muslim. Ada bin Muslimnya. Kalau tadi boten Abdullah langsung Kutaibah, semakin Abdullah bin Muslim bin Kutaibah. Min siqati al-sunnah, termasuk kepercayaan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, muka-muka oleh rahmat Allah Ta'ala. Bakot sunnah. Dan beliau Abdullah bin Muslim mengarang kitab yang bernama Al-Ma'arif, isinya luar biasa bagus, masya Allah, memuji-muji Rasulullah, memuji-muji sahabat, terutama Khalifah Rasidin, memuji kape tentang jasa-jasanya para sahabat, duduk kape bagus, luar biasa. Teko Ma'arif gaya wong Syiah, wadi tintekno sahabat-sahabat ngono adine. Hadis iki palsu. Dalil iki palsu. Wah, aja maneh ngeten iki Quran dipalsu kok. Quran dipalsu, malam rebo tak dono Quran sing palsuan. Temenan insyaallah nek kalau panjang umur, nggih. Pasane dalem Syekh Rawidi juga yang namanya tadi Abdullah bin Kutaibah Syekh Rawido, lek mau Abdullah bin Kutaibah. Al-Jannah, Al-Jannah, Abdullah bin Muslim. Ada Muslimnya. Terdekat juga Abdullah kata beriku mengarang kitab yang bernama Nabaniku Ma'arif Qasdan lil idlal, yang maksud untuk menyesatkan. Naudzubillah, dengan maksud untuk menyesatkan. Saya lapor pada Ustaz Ahmad bin Husin, Ustaz apa nur, ternyata hikam yang beliau baca itu dipalsu oleh mereka. Ya apa, masya Allah, hikam karangannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari dipalsu oleh mereka. Masya Allah, berani ngoten niku. Jadi wisin aja ngomong iki. Jangan aku maca liyane iku. Saya punya Aikondil Himam. Iya, sarangnya loh. Sarangnya. Sarangnya berapa banyak sarang hitam? Lebih dari 30 sarangnya. Itu saya baca. Alhamdulillah. Mereka tahu. Pertama tahu betul. Isa beda no sing dihikam sing palsu sing ku asli. Lah kita-kita iki, ayo. Mereka nang ngaji yo. Ngaji yo, pomong sing nom sampean. Lah koyo kula ngaten iki khobal, kan. Rusak akale. Wong mikir bojo gak iso jane. Masya Allah. Satu, dua, dan semak Al-Imam At-Tabari. Loro sing alusan jamaah dan sing rafidho. Al-Imam At-Tabari min siqati al-sunnah, termasuk kepercayaan ulama al-sunnah. Sawil kitab Jamil Bayan min ta'wili al-Quran. Beliau namanya geleng-geleng namanya Muhammad bin Jarid bin Yazid bin Kasir al-Amudi. Julukannya Al-Imam Tabari. Nama aslinya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir al-Amuli. Lah kalau Tabari Rafidi, lah dongono hampir padha jenenge. At-Tabari Rafidi Muhammad bin Jarir padha kan bin Rustum. Rustum ini orang Iran, jelas orang Iran, jelas orang Iran. Jadi kalau tali Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir al-Amuli. Sekarang ini Muhammad bin Jarir bin Rustum. Wal kitab Ar-Ruwatu Ahli Al-Baiti. Sekarang kita juga Al-Bait, Al-Bait. Wah, hati-hati, konco-konco, hati-hati temenan. Dan hati-hati. Makanya sampai sing ngaji, sing mempengaji, rumah pengajian-pengajian, coleh ilmu. Jika disasar orang Syiah, sebab sing dadi sasaran orang Syiah orang-orang yang bodoh-bodoh. Wah, iya, enak, enak, mutai oleh ganjaran. Enak buat saya ganjaran. Isian oleh ganjaran. Ya apa kira-kira? Ya apa kira-kira di masalah? Iki kini udah jeneng-jeneng ini. Lek ini kini nomor 3, nomor 4. Niku iki dianggap terjemah ini Batoh. Keliru. Sing Imam Batoh niku sing alus jama Ibnu Batoh. Sing Rafido Syiah Ibnu Butoh. Butoh. Man harakati teman-teman anu teman-teman roba. Itu Batoh. Butoh. Sing alus jama Ibnu Batoh, sing Rafido Ibnu Butoh. Bagaimana Ibnu Butoh? Al-Imam Al-Fuqaha Al-Muhaddis. Namanya Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan Al-Ukbari Al-Hambali Ibnu Battah. Ulangi lagi. Nama aslinya Abu Abdullah Ubaidillah bin Muhammad bin Muhammad bin Hamdan Al-Ukbari Al-Hambali Ibnu Battah. Julukane Ibnu Battah. Sahul kitab, sekarang kitab beliau Al-Ibanatul Kubra. Ya Sirabido, foto. Lewau Abu Abdullah. Semakin Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far. Abu Ja'far Muhammad bin Buttah. Lewau Battah, Buttah. Al-Kummi, ini Al-Kummi. Orang kum, orang-orang Iran. Niki yang keempat, hati-hati lo ya, kocok-kocok hati-hati saya itu sampean. Mocok-mocok, kalau mau tahu mocok, kalau jahat tahu mocok lo. Wong ini rek, ternyata sih ngarang orang Syiah. Wong kalau ngambil novel tahu, Nur, apa Habib? Wah Habib, Habib oleh jamaah. Itu cuma cuma kitab Tabari lo ya, bahaya itu lo. Mau saya punya kitabnya, saya baca, tidak ada apa. Oh, lengko no Habib ini mojo kitab Tabari yang Syiah. Jelas sih. Aku diwanti-wanti kalau mojo dari ini. Saya punya ini. Kok bagus, Habib? Lah kok ngene ya? Keliru. Yo kitab isi anu iki jeneng. Lah, status. Sing terakhir Ibnu Jauzi. Saya tanya sendiri kepada Al Yai Haji Sarwan Abjam. Orang baik itu. Ini ada jemaah itu Al-Imam Al-Mu'tabar fi Ahli Sunnah. Imam yang sudah dikenal, yang sudah masyhur di kalangan Ahli Sunnah. Siapa itu? Al-Imam Ibnu Jauzi. Namanya, giling-giling namanya. Namanya Ibnu, namanya ismuhu Abul Farah. Lakopnya Abul Farah Abdurrahman bin Ali bin Ubaidillah bin Abdullah bin Hammadi Ibn Ahmad bin Syafar Al-Hambali. Namanya lakopnya Abul Farah. Majadiri Abdurrahman bin Ali Ibnu Jauzi. Sisi A ya padu jadi cuma jenenge dhewe Yusuf. Yusuf bin Qazghali Samsuddin bin Abu Mudhaffar. Dua-duanya. Dan dua-duanya punya kitab dewe-dewe. Ngarang kitab dewe-dewe. Hati-hati. Jangan sampai Anda baca kitab Yusufnya ini. Ibnu Jauzi palsu. Kalau tidak ada kitab, Pak Juz. Ibnu Jauzi, Masya Allah. Namanya, Iqlamuqin Ar-Rabbil Alamin. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Iqlamuqin Ar-Rabbil Alamin. Itu karanya Ibnu Jauzi Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Dari itu, atas kasih kalian, monggo kita nyuwun datang Allah Ta'ala. Muga-muga kita sedaya sing hadir. Muga-muga dipun tetap iman, Islam ala Ahlussunnah Jamaah. Itu yang penting. Itu yang penting. Dan kita mengharap, ojo mati-mati, kecuali mati beriman Islam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tamamun ni'mati al-mautu alal iman wal-islam. Ali bin Abi Thalib. Tamamun nikmati al-mautu alal iman wal islam. Kenapa sampai ya? sampurna-sampurnane nikmat Allah Taala mati bawa iman Islam. Kemudian diulas oleh Habib Abdul bin Al-Haddad, menungso gak iso mati iman Islam, gak iso, gak bisa. Wis, gak sembahyang gak apa-apa wis. Gak poso gak apa-apa. Muta gak apa-apa, pokoknya gak mati iman, gak bisa. Gak bisa. Ayo maca nggih kitab Nasaihud Diniyah. Karangnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Laisal insan ay yamutal Islam. Menungso tidak bisa mati kalau Islam tidak bisa, kecuali dengan jalan yang harus dilalui. Sembahyang dilakoni, maca Quran dilaksanakno, zikir dilakoni ya Allah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum atubu ilaihi. Maca Al-Qur'an jamaah. Ya, masyaallah. Rabbi fili dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diwaca kabeh. Karung Syiah. Al-Mal'an. Salamai Quraisyin. Ngono, wiritan ini ku. Ya Allah. Salamat Abu Bakar Umar. Ngono wiritan ngono wiritan niku. Jadi gak wiritan astagfirullah mboten. Allah mal'an salamai Quraisyin saben dino. Mbeng telu ben limo. Melaknat Abu Bakar Umar. Ngoten tok wiritan iki ngoten tok ya apa sapa? Umar Abu Bakar iki. Masyaallah, itulah mereka. Ana ndus koyo ngono bisa nakal kali. Berkali-kali Allah Ta'ala wasiat kepada kita sekalian. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mati-mati wong bangil. Kecuali mati mbok Islam-Islam, iman Allah jamaah. Wa wasa biha Ibrahim wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Allah Ta'ala. Nabi Yusuf, masya Allah, antawali fit dunia balak tawafani musliman walhikni bisolihin. Dari itu saya mohon Allah Ta'ala, saya keluarga semua teman-teman saya, mudah-mudahan mati berta iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kata ulama-ulama sedo dalam keadaan sujud kata Pak. Sujud sembahyang baru menghormati nikmati masya Allah. Mati waktu sujud nikmati masya Allah. Masya Allah biasa. Wes pendelok fungsi sia-sia mati ya wacaran. Bengok-bengok gitu bengok-bengok jadi dari api asyik bengok-bengok banyak kenyataan kenyataan. Waduh tidak kena panas ya masya Allah. Kenyataan temenan kenyataan itu. Pak tengah-tengah imbut saya mati. Wah iya, ya apa kira-kira. Ya apa kira-kira. Masya Allah. Inilah apa yang kami sampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Monggo kita adakan dialog. Ye, dialog memutuskan. Yang penting kita beri pengertian ya tentang ahlus sunnah wal jamaah dan tengah syiah. Wis. Kalau kata-kata ini atas perintah Al-Habib Thohir bin Abdul bin Al-Kaf. Nur, lebih Habib intele pengajian ojo kon mojo kita mojo. Kita mereka wacan, sungguh. Banyak kita mereka tak baca. Nanti Al-Kafi saya baca. Al-Isra saya baca. At-Tahzib saya baca. Malafatih saya baca, semua saya baca. Termasuk Al-Kumi. Wah, Masya Allah. Tafsir Kumi entek-entek anis. Intek no, Al-Habib. Bajus, tafsir Kumi. Monggo ke rumah saya. Kalau dapat, mari ke rumah saya. Silakan. Kamu di rumah ke daging rek, daging kurban ya. Saya susah hati ini mesti aja. Jadi para bapak, para saudara, teman-teman sekalian, pengajian ini saya hanya membedakan mana yang mana Ahlus Sunnah, mana yang namanya Syiah. Jauh sangat jauh perbedaan. Malam-malam sudah semua kita mengatakan bahwa Syiah itu bukan tak termasuk golongan Islam, bukan. Sudah di luar lingkungan Islam. Cocok sudah. Apa sebab itu? Qur'ane dhewe. sahabat dijamin caci. Para imam-imam jadi maksum. Ya empat itu. Siji, mencaci maki sahabat. Dua, Quran dilok-ilok no. Tiga, mut'ah halal. Zino haram, mut'ah halal. Goroh, ya oleh kajaran. Ya Allah. Imam-imam katanya maksum inilah. Apa namanya perbedaan paling pokok tentang Ahlus Sunnah dan orang-orang Syiah. Sekian. Sementara akhir dengan ucapan izinah surat al-mustaqim. Silakan masih ada waktu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Masih ada waktu teman-teman sekalian. Ada teman saya yang tanya, Pak Nur, sampean kok berani mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam, padahal mereka itu mencari syahadat, padahal mereka itu juga sholat. Anda kok berani mengatakan bahwa Syiah bukan Islam? Saya berani mengatakan bukan Islam, bukan dari saya, dari rujukan kitab saya. Sewaktu kitab saya itu mengatakan bahwa orang yang mencaci sahabat keluar Islam. Orang mengatakan bahwa Quran itu palsu, bukan Islam. Gitu kok. Walaupun baca syahadat, walaupun sembahyang. Karena apa? Karena mereka berkeyakinan bahwa Quran itu palsu. Lalu apa? Ya, apa ini sudah? Al-Quran jelas mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un. Lale pasu, gak mungkin di syifa, gak mungkin. Gak mungkin. Sedaya kanca-kanca kula. Sampeyan dalam keadaan bagaimanapun aja lali maca Qur'an, insyaallah futuh nanti. Nambahi iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tu'ayat ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbih. Ya, Quran sing asli niki dhewe sing palsu, Pak. Kula ora dhewe enten abib. Maca kita pete Quran iki. Kok kedhit mesti ati. Dhewe gak duwe ente. Oh, itu gak duwe. Gak duwe ente. Apa ya Quran lho? Kok pasti gini. Ambek rehan lho Allah. Aja maca. Dewai dewai kaya durung kaya ikon ya, kurang ajar. Ya Allah. Bangun sendiri. Tahu saya dengan mata sendiri. Oh iya, tidak mungkin tetap si Quran si Aib itu. Wong Quran itu panjangnya 4 meter, Pak. Sehingga ngasih petang meter. Lihat kata moco kira-kira gak kuli deh. Dipekul kuli kira-kira gak kuli. Lagi banda. Cili-cili. Makin-makin kecil-kecil. Nyataan pake lengkap belum boleh jus. Mulai alif lamim sampai minal jinnat 30 juz, tidak ada kurang. Kurang titik Allah Ta'ala tahu. Tambahi wa'u pengen tahu. Apalagi sampai berapa kalimah-kalimah. Masya Allah. Malam Rebu saya tunjukkan. Insya Allah. Quran-Quran mereka sing palsu, sing palsu. Sudah? Masih ada waktu 5 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasir, Pak. Sekarang ngopo lo? Ini seandainya kalau ada orang Syiah membeli hewan kurban dan dagingnya dibagi-bagikan, bagaimana? Dagingnya itu halal apa haram? Saya kemarin ditanya orang Pak Nur, ini ada orang si ini ya, tangga saya yang tanya itu masih din lagi Sulaiman ini. Pak Nur, ini orang si kayak kurban bagaimana orang-orang terima onus terserah konus kayak banyak kurban ya halal kongkut juga dari halal lah. Tapi hati-hati di balik pemberian kurban itu barangkali ada gini-gini aja belum. Ini Mas Udin, Masya Allah, jangan. Kemarin saya tanya. Kena panu diki ono siap gotek ni, siap gotek diki kurban bagaimana kamu orang kampung-kampung. Terus ni habis kan? Kurban dari ni. Bapa pun sapi, bapa pun gending, bapa macam-macam macam nyata-nyata ni ku jenengi pedus. Nah sekarang yang beri itu apa maksudnya untuk menarik kita? Apa maksudnya untuk kampanye? Nah lain lagi adalah. Ya pedus jelas halal ya. Korban jelas halal. Pemberi lah jadi, pemberinya jadi. Wong kita ni kita yo pokok. Saya itu mas bangun masjid. Ngono wong wong sing wong Kristen nyumbang, terima. Terima pokok kita dah minta. Lah minta dah boleh. Nanti jatuh agama kita. Jadi kadang ada orang bangun masjid, orang Kristen, saya nyumbang 1 juta, ambil. Pokok kita dah minta. Ambil. Tapi kata kiai-kiai, la iso ojo kon cupu. Prioritas pertama orang-orang Islam, cek imanai, jauh cek bang sunanan. Perlu apa? Cek ganjaran. Lawang Kristen nyumbang yo, diterima tapi kalau ganjaran iman. Jadi pertanyaan sampean, silakan. Apa kata anda? Pedus halal, kurban halal, pemberi. Nah ini yang penting. Apa maksudnya beri itu? Ada maksud di balik batu? Apa yo? Saya, alhamdulillah. Pinter, terima kasih. Siapa namanya tadi? Nasir Yakin. Butomo. Itu. Dibacir, dipacar. Terus macam mana pacar ni? Itu. Ini ada jawabnya. Nasir. Yakin ada orang si Am beri zakat pada kita. Buahan jadi begini orang. Itu loh. Wah ni tu lihat. Sudah ya, sekian. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji atfataya jirotal ala. Ya Uhailal Juni wal Karami Ya Rasulullah Lamun Alik Ya Rabbi Asyani Wat Taraji Ya Rasulullah Salamun Alik Ya Rabbi Asyani Wat Taraji Fatayajirat alamin ya ohailal jodi walka alu baitil Mustafa suri ramadul arifal zakiri alu baitil Mustafa suri hum amanul Zakir banjubi Allah takunu kadawatasim billahi wa ta'ini ya Rabbi ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulullah salam Alik ya Rabbi asyani wa taraji atfataya kirotal ala ya uhailal judi wal karam wa safinul linaja ti'idha khifta min tufan likut li ada wasabinul li najati ida hifamin tufali kulli anjubi ala takunuka watasim billahi wa ta'ini ya Rasul As-salim ya Rasulullah salam alif ya ni wa taraji afataya jira ya ohailal judi wal rabbi fawfana bi barakatim wa dilal husana bi hurmatim rabbi fawfana bi barakatim al husana bi hurmatim wa amitana fi tariqati wa mu'afatin min al-fitan ya rasulallah salamun alik ya rafi ashani wa taraji ya rasulallah salamun alik ya rafi ashani wa taraji Afataya jiratat Lamin ya uailal judi wal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala syarafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allah fa'na ma'allamtana wa alimna ma yafa'una Allah mazidna ilman nabiya wa ma'amal Adho barul jabana adhi dunia Hasan ajmana rabbika rabbil aizat Amin sibun Wassalamun al-mursalin Walhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihah